rindu ini. Kejora pancarkanlah sinarmu, temani keheningan malamku. Padamu kejora ku titipkan rindu untuk yang kini jauh di mata. Sampaikan rindu.